Goyah manakala kehidupan ini menjanjikan semuanya yang kuinginkan dari kesukaan dunia. Yeah, nafsuku sering menggoyahkan kekuatan iman yang tulus. Kala tergoda wanita, binalkan mata hatiku. Di dalam jiwa ini, akal pertimbanganku berperang seru dengan godaan yang datang tiada menentu. Sampai mengikis imanku dan menghanguskan harapan. Tak perlu tunggu badai datang, halilintar mengguncang dunia. Baru sadarkan dirimu, berucap akan bersujud. Biarlah dunia ini, dunia ini akan porak-poranda. Keimananku harus utuh, daratan selalu terjaga. Pada yang esa, pada yang kuasa, seluruh hidup matiku ini aku berserah padanya. Kesimanku dan menghanguskan harapanku. Tak perlu tunggu badai datang, halilintar mengguncang dunia. Baru sadarkan dirimu, berucap akan bersujud. Yeah. Biarlah dunia ini akan porak-poranda. Keimananku harus utuh dan akan selalu terjaga. Oh. Padanya yang esa kuasa, seluruh hidup matiku ini ku menyadari di hati aku berserah pasrah kepada takdirnya. Yeah.